Kami angkat dari pertanyaan pesan singkat. Ada Umunisa di Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, orang tua kami memaksa kami untuk investasi kepada saudara sebesar 10 juta dengan keuntungan tiap bulan 10%, dipotong 3% untuk biaya perawatan mobil. Jadi kami terima 700 ribu tiap bulan, dan itu tetap karena dia juga mendapatkan keuntungan tetap tiap bulannya. Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah boleh cara seperti itu ataukah tidak? Mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Hukum asalnya, seseorang melakukan muamalah tidak boleh dipaksa. Tapi Anda dianjurkan oleh orang tua dan menurut Anda baik dan bagus, Anda lakukan, alhamdulillah. Allah mengatakan, illa an takuna tijaratan an taradim minkum, kecuali perniagaan yang kalian saling ridho dalam hal tersebut. Bila Anda ridho dan melakukan akadnya, lihatlah akad tersebut. Bila akadnya halal, lakukan. Bila tidak halal, walaupun dipaksa oleh siapapun juga, jangan Anda lakukan. Karena tidak ada ketaatan kepada manusia dalam memaksiati Khalik menderhakai Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian Anda lihat dalam akad tadi, akadnya uang investasi 10 juta. Dan setiap bulan Anda mendapatkan 700 ribu, yaitu 7% dari jumlah modal Anda. Walaupun adik ini atau saudara ini yang memutar ini, yang mengembangkan dana ini, tetap juga keuntungan dia, tapi ini caranya tidak dibolehkan. Bukan diikat dengan besaran jumlah uang modal, tapi persentase dari laba. Ya, uang Anda sekian 10 juta tadi, itu berapa persen dari keseluruhan modal? Dihitung labanya per bulan, ya, umpamanya Anda mengatakan 50-50. Kalau dari 10 juta tadi ada laba umpamanya 1.400, 700 untuk Anda, 700 untuk adik. Ya. Ini wallahu taala alam, tinggal Anda merubah akadnya saja. Katakan rubah akadnya kalau tertulis dirubah juga dengan tertulis, kalau tidak cukup dengan kata-kata saja. Ya. Cukup dengan kata-kata saja, sekarang akadnya dirubah bahwa untuk saya bukan lagi tetap 700 ribu rupiah atau 10% dipotong 3%, tidak, tapi untuk saya adalah 50% dari laba dari 10 juta ini atau 40% dari laba 10 juta ini per bulannya. Kalau tidak ada laba berarti Anda tidak dapat uang. Ini yang penting diperhatikan, hanya dirubah akadnya saja. Kalau akadnya seperti yang di awal tadi, seperti yang ditanyakan, itu masih namanya akad pinjam meminjam, karena uang Anda tidak akan berkurang dan keuntungannya berdikat dengan persen dari modal, bukan dari laba real. Wallah ta'ala alam.